Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Allahumma rizukna ilman nafi'an wa amalan mutakabbalan wa najatan fid dunya wal akhirah. Wa bisanadil mutasil ilal al-hafidh Jalaluddin As-Sufi rahimahullahu ta'ala fi alfiyatihi أو نذبه نذب الدرر في المعثر إلى قوله فإن يقل قد يبلغ الصحة له كن احتياطا حسنا قد جعله. Dengan sanad yang tersambung kepada Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala dalam alfiyahnya yaitu nadhmi durar fi ilmi athar, beliau berkata sampai dengan ucapan fa'in yakul qad yabluku zihatalah kun ihtiyatan hasanan qad ja'alah. Nah, di pertemuan sebelumnya atau pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang syarat yang disampaikan oleh Imam Abi Daud rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya As-Sunan, yang mana beliau di dalam risalahnya kepada Ahlu Mekah menerangkan tentang kitabnya As-Sunan, menyatakan bahwa beliau menyantumkan bahwa menuliskan dalam kitabnya bahwa beliau menyantumkan ada hadis yang yuqaribul sahih atau yushabih as-sahih. Nah, apa yang beliau diamkan, artinya tidak beliau komentari mengenai pembahasan atau di belakang hadis yang beliau sampaikan dituliskan dalam kitabnya Sunan, maka hadis tersebut adalah sholih lihtijaj. Nah, Imam Ibnu Shalah rahimahullah ta'ala, beliau berpendapat bahwa untuk hadis, apabila ada surat hadis yang tidak dikomentari oleh Imam Abi Daud rahimahullah ta'ala, juga tidak diriwayatkan oleh Syekhon, yaitu Imam Bukhari yang Muslim dalam kitab keduanya, juga tidak ada ulama lain yang menyatakan sahih terhadap hadis tersebut, maka untuk hadis yang keadaannya seperti itu, maka kita hukumi, kita anggap bahwa hadis tersebut adalah hadis yang hasan di sisi Imam Abi Daud. Walaupun ada kemungkinan lain, yaitu kemungkinan bahwa hadis tersebut ada kadhaifannya. Nah, inilah kaidah atau pernyataan yang disampaikan Imam Ibnu Shalah rahimahullah dalam kitabnya Ulumul Hadis atau Muqaddimah Ibnu Shalah, yang lebih masyhur sebagai Muqaddimah Ibnu Shalah. Nah, apa yang disampaikan oleh Ibnu Shalah rahimahullahu ta'ala ini menuai kritik di kalangan para ulama. Menuai kritik i'tirad di kalangan ulama. Tidak ada beberapa ulama datang setelahnya mengkritik apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Shalah rahimahullahu ta'ala. Yaitu pernyataan beliau menghukumi secara mutlak, menganggap secara mutlak hadis yang tidak dikomentari oleh Imam Abi Daud, tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, dan tidak ada pernyataan ulama lain mengenai kesahihannya, maka hukumilah, anggaplah hadis tersebut sebagai hadis yang hasan di sisi Imam Abi Daud rahimahullah ta'ala, yang dikritik oleh sebagian ulama. Nah, makanya Imam Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah ta'ala dalam alfiyahnya, dalam bait selanjutnya akan menyampaikan, menjelaskan atau menyebutkan kritik i'tirad dari kalangan beberapa ulama terhadap Al-Hafidz Ibnu Shalah rahimahullah ta'ala. Nah, untuk bait yang akan kita sampaikan pertamanya adalah itu kritikannya Al-Hafidz Abu Bakar Ibnu Rusyaidin, seorang ulama ahli hadis. Nah, beliau mengkritik pernyataan Ibnu Shalah rahimahullahu ta'ala, mengkritik. Nah, kritikan Abu Bakar Ibnu Rusyaid ini diiyakan, disetujui oleh Abul Fad Al-Ya'mari, Muhammad Abul Fad Al-Ya'mari Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dianggap baik apa yang disampaikan oleh, kritikan yang disampaikan oleh Abu Bakar Ibnu Rusyaid kepada Ibnu Shalah rahimahullahu ta'ala. Nah, Imam As-Suyuti, Al-Hafidz As-Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti di dalam alfiyahnya kali ini hendak membela, menjawab terhadap kritikan yang dilontarkan kepada Ibnu Shalah rahimahullahu ta'ala. Nah, beliau berkata, "Wa iyyakul Maka jika berkata, maksudnya jika ada orang yang berkata, jika ada orang yang mengkritik terhadap pernyataan Ibnu Salah rahimahullahu ta'ala, nah dalam hal ini yaitu kritikan yang disampaikan oleh Abu Bakar Ibnu Rusyaid rahimahullahu ta'ala. Nah, kalau ada orang yang mengatakan, kalau ada orang yang mengkritik, nah, kritikannya yaitu isi perkataannya qad yablugu, terkadang sampai. Nah, ini fa'ilnya kembali ke hadis. Hadis yang didiamkan oleh Imam Abu Dawud. Qad yablugu, terkadang sampai apa hadis, maksudnya hadis yang didiamkan oleh Imam Abu Dawud, tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, juga tidak disahihkan oleh ulama yang lainnya. Qad yablugu, terkadang sampai apa hadis tersebut, sihhata, pada derajat sahih. Lahu, ini lahu bimakna indahu. Lahu bimakna indahu, di sisi Imam Abi Dawud. Nah, ada kritikan ulama, apabila ada orang yang mengkritik pernyataan Ibnu Salah rahimahullah, yaitu mengatakan ketika ada hadis yang didiamkan oleh Imam Abi Dawud rahimahullahu ta'ala, tidak diriwayatkan oleh Sahihain, di dalam Sahihain, Imam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, juga tidak dinyatakan melalui nas oleh para ulama, tidak dinyatakan oleh ulama lain mengenai kesahihannya, nah maka hadis tersebut bisa saja sampai pada derajat sahih di sisi Imam Abu Dawud. Nah, Imam Muslim mengatakan bahwa hadis tersebut dihukumi hasan di sisi Imam Abu Dawud, tapi bisa saja ada ihtimal lain. Ihtimalnya apa? Kemungkinannya yaitu bisa saja hadis tersebut tidak hanya sekadar dinilai hasan di sisi Imam Abi Dawud, tapi bisa saja hadis tersebut sampai ke derajat sahih di sisi Imam Abi Dawud. Nah, inilah kritikan yang disampaikan oleh pengkritik, diantaranya adalah Abu Bakar Ibnu Rusyaidin. Nah, bisa saja bahwa hadis tersebut tidak hanya sekedar dinilai hasan di sisi Abi Dawud, tapi bisa saja naik derajat, maksudnya hadis tersebut bisa saja sejatinya dinilai sahih oleh Imam Abi Dawud. Nah, lantas kenapa Anda wahai Imam Ibnu Salah hanya sekedar menghukumi hasan saja terhadap hadis tersebut di sisi Imam Abi Dawud? Karena kemungkinan lain bisa saja bahwa hadis tersebut juga dinilai sahih oleh Imam Abi Dawud. Nah, itu isi kritikannya seperti itu. Nah, lantas bagaimana kalau ada kritikan seperti itu? Bagaimana cara menjawabnya? Nah, Imam As-Suyuti mengatakan, kulna, kami mengatakan sebagai jawaban terhadap kritiknya orang yang mengkritik terhadap pernyataan Ibnu Salah tersebut, yaitu Abu Bakar Ibnu Rusyaidin dan orang-orang yang sependapat dengan Abu Bakar Ibnu Rusyaidin, kulna, kami menjawab sebagai bantuk sanggahan jawaban terhadap kritikan yang dilontarkan tersebut. Kuna, kami mengatakan, kami menjawab, ihtiyaton. Nah, ini jawabannya. Ihtiyaton karena ihtiyat, karena kehati-hatian, diajil ihtiyat, dijal ihtiyat, hasanan. Ihtiyaton karena ihtiyat, hasanan, sebagai hadis hasan. Dinilai sebagai hadis hasan, qad ja'alahu. Nah, ini hasanan ini sebagai, apa namanya, bisa sebagai hal dari qad ja'alahu, itu fi'il fa'ilnya di depannya. Hasanan sebagai hadis sahasan, qad ja'alahu, sungguh telah menjadikan siapa Ibnu Salahu pada hadis. Nah, ini jawabannya. Jawabannya terhadap kritikan yang dilontarkan tersebut yaitu bahwa sikap yang diambil oleh Ibnu Salah tersebut adalah sebagai bentuk ihtiyat, sebagai bentuk kehati-hatian. Maka dari itu Ibnu Salah menjadikan hadis tersebut, yaitu hadis yang didiamkan oleh Imam Abi Dawud, tidak didokumentari Imam Abi Dawud, dan tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, juga tidak ada ulama lain yang menyatakan sahih terhadap hadis tersebut, maka Imam Ibnu Salah menjadikan hadis sebagai hadis yang hasan sebagai bentuk ihtiyat, sebagai bentuk kehati-hatian. Nah, inilah jawabannya terhadap kritikan yang dilontarkan kepada Ibnu Salah. Jawaban kritikan yang dilontarkan oleh Abu Bakar Ibnu Rusyaidin kepada Ibnu Salah rahimahumullahu ta'ala. Nah, ini sebagai bentuk ihtiyat. Kenapa? Nah, seperti penjelasan di pertemuan sebelumnya, Kenapa hanya sekedar dinilai sebagai hasan? Karena sebagai bentuk ikhtiyat. Yaitu Imam Abu Dawud sendiri menyatakan bahwa beliau mengatakan solih lihtijat, yaitu pantas, baik untuk jadikan hujah. Nah, istilah solih ini bisa memang banyak kemungkinan. Solih ini bisa bernilai sahih, bisa bernilai hasan. Akan tetapi karena tidak ada nas pernyataan secara sharih dari Imam Abi Daud menyatakan bahwa hadis-hadis yang sahih, maka sebagai bentuk ikhtiyat minimalnya kita anggap hadis tersebut sebagai hadis yang hasan. Nah, ini alasannya Ibnu Shalah menjadikan hadis tersebut sebagai hadis yang hasan di sisi Abi Daud, karena sebagai ikhtiyat, dan memang itu adalah penilaian yang paling adil. Tidak berlebihan mengatakan bahwa hadis tersebut hadis yang sahih karena tidak ada nasnya. Imam Abi Daud tidak ada nasnya mengatakan hadis tersebut sebagai hadis yang sahih. Maka jalan keluarnya adalah penilaian yang adil adalah menganggap hadis tersebut sebagai hadis yang hasan. Nah, inilah jawaban terhadap kritikan yang dilontarkan kepada Ibnu Shalah rahimahullahu ta'ala. Ikhtiyat al-iktisar al-hasan. Jadi sikap yang ikhtiyat, yang hati-hati, yang paling adil adalah cukup menghukumi sebagai hadis yang hasan di sisi Imam Abi Daud. Nah, inilah jawabannya terhadap kritikannya Abu Bakar Ibnu Rusyaidin. Nah, selanjutnya, bait selanjutnya, datang kritikan selanjutnya dari ulama yang lain, yaitu dari Muhammad Ibnu Sayyidin Nas, atau yang dikenal sebagai Muhammad Al-Ya'mari Al-Andalusi Asy-Syafi'i. Seorang ulama muhaddis. Nah, beliau pun sama mengkritik apa yang disampaikan oleh Ibnu Shalah rahimahullahu ta'ala ketika beliau menghukumi, menganggap secara mutlak bahwa hadis yang didiamkan oleh Abu Dawud rahimahullahu ta'ala, tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, juga tidak ada pernyataan dari ulama lain mengenai kesahihan hadis tersebut, maka anggaplah hadis tersebut sebagai hadis yang hasan di sisi Abu Dawud. Nah, ini kritik. Dikritik oleh Muhammad Al-Ya'mari, Muhammad Ibnu Sayyidin Nas Al-Ya'mari Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Nah, beliau mengkritiknya apa? Beliau mengkritiknya dengan membandingkan metodenya Imam Muslim di dalam kitabnya As-Sahih, dalam kitab beliau Sahih Muslim. Nah, jadi Muhammad Ibnu Sayyidin Nas atau Al-Ya'mari ini, beliau mengatakan bahwa metodenya Imam Muslim dan metodenya Imam Abi Daud ada hampir kesemiripan, ada kemiripan. Nah, lantas kenapa Imam Ibnu Shalah mengatakan terhadap hadis atau menyatakan untuk hadis di dalam Sunan Abi Daud seperti ini, kenapa tidak juga dihukumi yang sama, menghukumi yang sama dengan hukum yang sama terhadap hadis yang ada di Sahih Muslim? Padahal metode keduanya, yaitu metode Imam Muslim dan Imam Abi Daud, ini hampir sama, mirip. Nah, ini isi kritikan secara mujmal, global, dari Imam Al-Ya'mari rahimahullahu ta'ala. Nah, disampaikan, dinadomkan oleh Al-Hafidh Jalaluddin Asyuti. Beliau mengatakan, fa'in yakul, maka jika berkata, atau ada orang yang berkata, ada orang yang mengkritik. Nah, dalam hal ini adalah Ibnu Sayyidin Nas, Muhammad Ibnu Sayyidin Nas Al-Ya'mari. Nah, kalau ada yang berkata, yaitu fa muslimun, maka Imam Muslim, ini isi kritikannya, fa muslimun, maka adapun Imam Muslim itu yakulu, berkata. Maksudnya berkata di dalam muqaddimahnya, muqaddimah Sahih Muslim. Jadi Imam Muslim ini mempunyai menuliskan sahihnya, Sahih Muslim. Nah, di awal kitabnya ada muqaddimah, pembukaan, yaitu beliau menerangkan tentang metode beliau, juga pembahasan mengenai sebagian pembahasan mustalahul hadis dan ulumul hadis yang lainnya. Nah, beliau mengatakan di dalam muqaddimah sahihnya, yang isinya atau secara maknanya, yaitu pernyataan beliau, la yajma'u, tidak mengumpulkan, tidak terkumpul atau tidak mengumpulkan jumlatas sahihi, sejumlah hadis yang sahih, maksudnya sejumlah hadis yang sahih dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagai fa'ilnya siapa? An-nubala. An-nubala ini jamak dari nabil. Nabil ini artinya adalah orang yang mulia atau tokoh. Jadi An-Nubala orang-orang yang mulia atau beberapa tokoh. Nah, yang dimaksud An-Nubala ini adalah Al-A'immatu Al-Adkiya Alladina Balagu Al-Goyata Fil-Hibdi Wal-Ifqan. Jadi yang dimaksud Nubala ini adalah para A'immah, A'immatul Muhaddithin, yang mana mereka adalah para Hufad, para Nuqad, yang kualitas hibs dan itqannya luar biasa, di puncak yang tinggi, yang tertinggi, para A'immah seperti Imam Malik, Imam Syu'bah, Imam Sufyan Al-Thawri, Sufyan Ibn Uyainah, dan lain-lainnya. Nah, beliau Imam Muslim mengatakan bahwa An-Nubala atau para A'immah, para perawi hadis di tingkatan yang tinggi atau para perawi hadis yang sahih, yang mana bobotnya, adalahnya ini di tingkatan yang nyaris sempurna, tingkatan yang atas, tertinggi. Nah, beliau mengatakan bahwa para A'immah ini tidak mengumpulkan semua hadis sahih dari baginda Rasulullah SAW. Nah, jadi memang metode Imam Muslim, beliau berazam atau beriltizam atau mensyaratkan atau berkehendak mengumpulkan semua hadis sahih. Itu azam beliau atau niat beliau. Di semua hadis sahih beliau hendak kumpulkan, di semua pembahasan akidah, fikih dan sebagainya hendak beliau kumpulkan. Itu azamnya atau kehendaknya atau niatnya beliau. Tapi ketika melihat realitanya, ternyata para a'immah ini tidak mustawaib, la yastawaibun, tidak mengumpulkan menyeluruh terhadap semua hadis sahih dari baginda Rasulullah SAW. Jadi beliau berkehendak mengumpulkan semua hadis sahih, tapi realitanya ternyata ketika beliau meriwayatkan dari para a'immah, ternyata para a'immah ini tidak mustawaib, tidak menyeluruh meriwayatkan semua hadis sahih dari baginda Rasulullah SAW. Ini hanya mungkin sejumlah besar saja. Mungkin kalau kita persentasekan dari 1% mungkin hanya sejumlah 60-80% saja. Tidak sampai 100% semua hadis diriwayatkan oleh para a'immah. Semua hadis sahih tidak disampaikan, diriwayatkan oleh para a'immah. Ini mungkin banyak ihtimal, banyak kemungkinan karena keterbatasan saat itu, atau mungkin juga rihlahnya kurang luas, dan banyak faktor lainnya. Alhamdulillah, intinya Imam Muslim berkehendak untuk mengumpulkan semua hadis sahih baginda Rasulullah SAW, tapi realitanya ternyata para a'immah tidak mustawaib, la yastawaibuna kulla ahadis sahih, tidak mengumpulkan menyuruh semua hadis sahih. Nah, itu apa yang disampaikan oleh Imam Muslim dalam mukaddimahnya. Akhirnya bagaimana solusinya, jalan keluarnya? Fahtaja. Nah, maka butuh siapa Imam Muslim? Ayan zila, apabila turun. Nah, maksudnya tanazzul. Jadi menurunkan dari syaratnya, dari keinginannya apa yang disampaikan oleh beliau dalam mukaddimah sahihnya. Jadi ketika beliau melihat realitanya seperti itu, tidak semua a'immah mustawaib menyeluruh meriwayatkan semua hadis sahih baginda Rasulullah SAW, akhirnya beliau perlu untuk tanazzul, menurunkan apa yang beliau syaratkan, menurunkan apa yang beliau azamkan, yang beliau iltizamkan, yang beliau niatkan. Perlu menurunkan syarat yang beliau sampaikan, yang beliau nyatakan, yang beliau ingin lakukan. Akhirnya beliau tanazzul, ayan zula, bahwa turun siapa Imam Muslim, yaitu tanazzul, ayan zila, bahwa turun siapa Imam Muslim, tanazzul, lil musaddaki, untuk meriwayatkan hadis perawi yang dianggap jujur. Jadi musaddak ini dengan memfathahkan dal, yaitu hadis ar-rajulu, hadis rajuli al-mansubi ila sidqi. Jadi hadisnya seorang perawi yang dinisbatkan pada kejujuran, atau hadis dari perawi yang dianggap jujur. Nah, akhirnya karena melihat realitanya seperti itu, Imam Muslim perlu tanazzul, menurunkan syaratnya, yaitu akhirnya beliau perlu untuk meriwayatkan hadis dari perawi yang shaduq. Jadi hadis yang dari perawi hadis yang shaduq. Nah, semisal siapa? Semisal Lais bin Abi Sulaim, Atha bin Sa'id, Yazid bin Abi Ziyad, dan lain sebagainya. Itu perawi-perawi yang kualitasnya di bawah kualitas a'immah nubala yang telah kita tadi sampaikan. Yaitu para perawi yang kualitasnya di bawah tingkatannya para a'immah. Itu para perawi yang shaduq, tidak sampai ke derajat tingkat a'immah. Tapi mereka ini tetap sama-sama dinilai sebagai perawi yang hifz, yang siqah, yang ada adalahnya, ya, sama-sama diliputi adalah sid, juga jujur, amanah. Cuman kualitasnya berbeda. Kalau kualitas pertama tadi adalah a'immah, yang kualitas dobatnya ini nyaris sempurna. Untuk perawi yang kedua ini, yang shaduq ini, kualitas dobatnya tidak seperti kualitas dobatnya para a'immah. Nah, ini seperti Atha bin Sa'id dan lain sebagainya. Nah, akhirnya karena seperti itu, Imam Muslim perlu tanazzul. Tanazzul akhirnya perlu meriwayatkan hadis dari perawi yang shaduq. Nah, wa iyyakun walaupun ada apa al-musaddaq, yaitu hadis dari perawi yang shaduq, itu fi hifdzihi, di dalam hafalannya, di dalam hifdznya, masuk itqannya terhadap hadis tersebut, itu la yaltaqi, tidak naik derajat, tidak sampai derajat, maksudnya tidak naik derajat ke tingkat derajat hadis perawi sahih. Nah, ini. Jadi ketika Imam Muslim melakukan tanazzul, karena memang kenyataannya tidak semua a'immah ini tidak musta'ib menyeluruh meriwayatkan semua hadis, akhirnya beliau perlu tanazzul. Akhirnya beliau mau tidak mau juga meriwayatkan hadis dari perawi yang tingkatan di bawahnya, di bawah a'immah. Walaupun memang secara kualitas hifznya, dobatnya ini di bawah para a'immah, tapi semua perawi ini semua perawi yang adalah perawi yang jujur, yang amanah. Hanya beda dobatnya saja, beda dobatnya, beda hifznya saja. Nah, inilah apa yang disampaikan oleh Imam Muslim di dalam muqaddimahnya. Secara maknanya seperti itu yang disampaikan oleh Imam Muslim. Nah, lantas kritikannya apa? Kritikannya halla. Nah, inilah kritikan dari Muhammad ibn Sayyidin Nas al-Ya'mari. Halla, hendaknya qada menghukumi siapa ibnu Salah. Ini failnya kembali kepada ibnu Salah. Fit tabaqatis tsaniyah, di dalam tingkat atau tabaqah kedua, ini maksudnya adalah hiya allati la tartaki fil hifzi ila darajatin nubala, yaitu tabaqah atau tingkatan para perawi yang tidak sampai kualitas hafalannya, hifznya seperti para a'immah seperti tadi Atha bin Sa'id dan lain sebagainya. Nah, hendaknya Imam Ibnu Salah menghukumi terhadap tabaqah tsaniyah yang dinyatakan oleh Imam Muslim dalam muqaddimahnya, itu bil husni, dengan derajat hasan. Mislama, seperti apa-apa, qada menghukumi siapa ibnu Salah fil madiyah, di keadaan yang lalu atau keadaan yang lampau, keadaan yang sebelumnya, yaitu hiya allati sakata anha Abu Dawud, yaitu al-Madiyah ini maksudnya adalah hadis yang didiamkan oleh Imam Abi Dawud. Nah, isi kritikan dari Muhammad ibn Sayyidin Nas al-Ya'mari adalah ketika melihat keadaan kitab Sahih Muslim seperti yang dijelaskan oleh Imam Muslim dalam mukadimahnya, bahwa di dalam Sahih Muslim ini Imam Muslim menyampaikan hadis dari para perawi a'immah, hadis-hadis yang dari para perawi yang kualitas tinggi, a'immatul muhadithin seperti Imam Malik, Imam Syu'bah dan sebagainya. Tapi beliau juga ternyata karena memang tanazzul, juga memang melihat realita, karena niat beliau ingin musta'ib terhadap semua hadis sahih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya beliau juga meriwayatkan hadis dari perawi yang shaduq seperti Atha bin Sa'id dan lain sebagainya. Nah, ketika keadaannya seperti itu, nah ini isi kritikannya. Muhammad ibnu Sayyidin Nas al-Ya'mari mengatakan, ketika keadaan di dalam Sahih Muslim seperti itu, yaitu Imam Muslim meriwayatkan hadis dari perawi yang shaduq di tingkatan yang kedua, dan tidak sampai ke tingkatan yang pertama a'immah, nah, hendaknya Imam Ibnu Shalah juga menghukumi dengan hukum yang sama seperti ketika beliau menghukumi terhadap hadis yang didiamkan oleh Imam Abi Dawud. Nah, inilah isi kritikan dari Muhammad Ibnu Sayyidin al-Ya'mari kepada Ibnu Shalah. Nah, jadi itu maksudnya. Kenapa Imam Ibnu Shalah tidak sama menghukumi terhadap dua kitab tersebut? Padahal secara metode, metode Imam Muslim dan Imam Abi Dawud hampir sama. Nah, lantas kenapa dibedakan? Kenapa Imam Ibnu Shalah menghukumi Hasan terhadap hadis yang didiamkan oleh Imam Abi Dawud? Lantas kenapa juga tidak menghukumi yang sama, itu menghukumi yang Hasan, menghukumi Hasan terhadap hadis yang ada di Sahih Muslim dari perawi di tingkatan yang kedua? Nah, ini maksudnya kritikan dari Ibnu Sayyidin As Al-Ya'mari. Nah, kenapa dibedakan? Yang ini dinyatakan seperti ini, kenapa ini dinyatakan seperti itu? Itu maksud dari ya, Al-Ya'mari. Kenapa ketika menghukumi hadis yang didiamkan oleh Abu Dawud menghukumi Hasan, kenapa tidak menghukumi yang sama terhadap hadis yang ada di Sahih Muslim dari perawi yang di tingkatan kedua? Padahal kalau dilihat secara metodenya, sama-sama metodenya hampir mirip. Kenapa nggak disamakan? Kenapa dibedakan? Emang Ibnu Shalah rahimahullah, kalau kita membahas pembahasan hadis Sahih, di pembahasan sebelum hadis Hasan, beliau mengatakan bahwa apa yang termaktub di dalam Sahih Muslim ini semua hadisnya Sahih, kecuali untuk hadis-hadis yang memang hadis yang mu'allak atau hadis-hadis yang memang dikritik oleh a'immah yang lain seperti Ad-Darqutni dan sebagainya. Untuk sisanya, kebanyakan sebagian besar hadis yang ada di Sahih Muslim adalah hadis yang Sahih, tidak membedakan apakah diriwayatkan oleh Tabaqah Ula atau Tabaqah Tsaniyah. Imam Ibnu Shalah mengatakan bahwa semua hadis itu adalah hadis yang Sahih, bahkan ijma' ummah, ijma'nya umat Islam menerima, kabul, mengatakan bahwa di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim semua hadisnya adalah hadis yang Sahih. Padahal ada perawi, untuk hasilnya Sahih Muslim, ada perawi di tingkatan kedua. Kenapa juga dihukumi sebagai hadis yang Sahih, padahal diriwayatkan oleh tingkatan yang kedua? Nah, kenapa itu dibedakan? Dibedakan dengan hadis yang didiamkan oleh Imam Abi Dawud. Inilah isi kritikan Al-Ya'mari kepada Ibnu Shalah. Nah, lantas Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti datang membela, menjawab terhadap kritikannya Muhammad Ibnu Sayyidin As Al-Ya'mari. Dia mengatakan, ajib, ajib, maka jawablah. Ini khitabnya kepada ahlul hadis atau kepada talibul ilmi atau qari'ul kitab. Ajib, maka jawablah, wahai engkau muhaddis atau talibul ilmi atau qari'ul kitab. Ajib, jawablah, sebagai bentuk jawaban pembelaan kepada Ibnu Shalah, jawaban terhadap kritik yang dilemparkan kepada Ibnu Shalah. Nah, jawablah, jawab untuk menjawab iskal atau kritik yang disampaikan, dilemparkan, dituduhkan kepada Ibnu Shalah. Nah, bi anna musliman, sesungguhnya Imam Muslim, nah ini jawabannya, sesungguhnya Imam Muslim fihi di dalam kitabnya, yaitu Sahih Muslim, itu syarat mensyaratkan, melazimkan, mensyaratkan, meniltizamkan. Jadi beliau mensyaratkan dalam kitabnya Sahih Muslim, ma apa-apa soha yang sahih apa hadis. Nah, inilah jawabannya, jawaban untuk menjawab kritik Al-Ya'mari kepada Ibnu Shalah. Jawablah, itu jawabannya, bahwa Imam Muslim melazimkan, mensyaratkan di dalam sahihnya hanya meriwayatkan hadis-hadis yang sahih saja. Ini. Nah, apabila syaratnya seperti itu, kemudian kalau dihukumi untuk hadis yang diriwayatkan oleh perawi di tingkatan kedua sebagai hadis yang hasan, Kalau seperti itu, nanti bertentangan dengan apa yang disyaratkan oleh Imam Muslim sendiri dalam kitabnya. Inilah jawaban jawaban untuk menjawab kritikan Al-Ya'mari terhadap Ibnu Shalah rahimahullahu ta'ala. Famna, maka cegahlah kamu. Nah, ini khitabnya sama, khitabnya kepada ahlul ilmi atau muhaddis atau talibul ilmi. Maka cegahlah kamu an bahwa lidil husni, pada hadis yang hasan. Jadi lidil husni ini maksudnya lida rojati hadis sahibil hasan, pada hadis yang berderajat hasan. Yuhad diturunkan. Nah, ini fa'ilnya kembali kepada hadis sahih. Yuhad diturunkan apa hadis sahih. Nah, maka dari itu, wahai talibul ilmi, wahai muhaddis, cegahlah, jangan sampai hadis sahih yang disyaratkan oleh Imam Muslim ini turun derajat menjadi hadis yang hasan. Ini maksud dari Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti. Yaitu, kalau sampai dihukumi hasan sebagaimana kritikannya Al-Ya'mari kepada Ibnu Shalah terhadap hadis yang diriwayatkan oleh perawi di Tobaqoh kedua yang termaktub di Sahih Muslim, kalau mengikuti saran dan kritikannya Al-Ya'mari itu, maka bisa bertentangan dengan apa yang disyaratkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Cegahlah hal itu, jangan sampai terjadi. Jangan sampai menurunkan derajat hadis sahih yang disyaratkan oleh Imam Muslim di dalam kitabnya, Sahih Muslim, dalam kitabnya beliau. Cegahlah, jangan sampai turun derajat menjadi hadis hasan. Kalau mengikuti kritikannya Al-Ya'mari kepada Ibnu Shalah. Ini maksud dari Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahwa Imam Muslim mensyaratkan, beliau beriltizam, mewajibkan dirinya sendiri mensyaratkan di dalam sahihnya, di dalam kitabnya beliau Sahih Muslim, bahwa beliau hanya meriwayatkan hadis yang sahih saja. Baik diriwayatkan oleh perawi di tingkatan yang tinggi, yang atas, itu para a'immah seperti Imam Malik, Imam Syubah, Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan Ibn Uyainah, dan para a'immah yang lain juga, atau baik juga diriwayatkan oleh para perawi di tingkatan kedua, itu para perawi yang tingkatannya tidak sampai ke tingkatan para a'immah. Nah, tapi dihukumi sebagai hadis yang sahih karena beliau mensyaratkan seperti itu. Nah, ini kenapa seperti itu? Jadi walaupun di dalam Sahih Muslim ada hadis yang diriwayatkan oleh para perawi tingkatan kedua, tapi tetap dihukumi sahih. Kenapa? Karena Imam Muslim mungkin punya pertimbangan-pertimbangan yang lain. Juga Imam Muslim meriwayatkan atau menuliskan hadis yang diriwayatkan para perawi tingkatan kedua ini hanya sebagai syawahid saja. Syawahid, tawabi, bukan sebagai usul di dalam babnya beliau, di dalam bab setiap hadis, tidak. Tapi beliau jadikan sebagai syawahid, tawabi. Adapun yang usul, beliau hanya meriwayatkan hadis dari perawi yang tingkatan yang tinggi. Nah, tapi untuk hadis yang tingkatan kedua, beliau jadikan sebagai syawahid, sebagai tawabi, tapi tetap dihukumi sebagai hadis yang sahih. Kenapa? Karena Imam Muslim punya pertimbangan yang lain. Pertimbangan yang lain karena beliau a'immah, termasuk a'immah. Nah, makanya beliau punya pertimbangan bahwa hadis tersebut sebagai hadis yang sahih, dan beliau pun memang melazimkan, mensyaratkan dalam kitabnya hanya meriwayatkan hadis yang sahih saja. Nah, ketika seperti itu, maka kita termasuk Imam Ibnu Shalah dan orang-orang datang setelahnya, maka menghukumi semua hadis yang ada di Sahih Muslim sebagai hadis yang sahih. Semuanya kita hukumi sebagai hadis yang sahih, kecuali memang hadis yang mu'alak atau hadis-hadis yang memang ada kritikan ulama, a'immah terhadap tersebut, seperti Imam Darqutni dan sebagainya, itu kita kecualikan. Tapi sejumlah besar hadis yang ada di Sahih Muslim, maka kita hukumi sahih sebagaimana yang beliau syaratkan, yang beliau iltizamkan. Artinya, kalau kita mengikuti kritikannya Al-Ya'mari, maka nanti bisa menurunkan derajat apa yang disyaratkan oleh Imam Muslim sendiri, yang mana beliau mensyaratkan bahwa hadisnya, semua hadisnya adalah hadis sahih, malah kita hukumi sebagai hadis yang hasan. Ini bertolak belakang. malah bertolak belakang dengan apa yang beliau syaratkan. Inilah jawaban terhadap kritikannya Al-Ya'mari yang dilontarkan kepada Ibnu Salah rahimahumullahu ta'ala. Nah, ini berbeda dengan apa yang disampaikan atau metodenya Imam Abi Daud dalam kitabnya As-Sunan. Kenapa? Karena Imam Abi Daud tidak melazimkan, tidak mengiltizamkan, tidak mensyaratkan di dalam kitabnya hanya meriwayatkan hadis yang sahih saja. Tidak. Bahkan beliau tidak menyatakan dalam risalahnya, beliau tidak menyatakan secara nas, juga tidak ada riwayat dari murid-muridnya bahwa beliau hanya menyantumkan hadis yang sahih saja dalam kitabnya sendiri. Nah, karena ada perbedaan metodenya seperti itu, maka untuk hadis yang didiamkan oleh Imam Abi Daud, metode yang paling selamat, yang paling ikhtiar dan paling adil, maka dihukumi sebagai hadis yang hasan, sebagaimana pernyataannya Ibnu Salah rahimahullahu ta'ala. Inilah metode yang paling selamat, yang paling ikhtiar, paling adil, karena tidak dihukumi berlebihan sebagai hadis yang sahih, karena memang tidak ada nas dari Imam Abi Daud sendiri, maka hukumnya sebagai hadis yang hasan. Karena metodenya beliau, Imam Abi Daud, tidak melazimkan, tidak mensyaratkan di dalam kitabnya Sunan hanya meriwayatkan hadis yang sahih saja, tidak. Tapi beliau mengatakan sholih, hadis yang sholih lihtijajin, hadis yang sholih untuk jadikan hujjah. Nah, ini itulah metodenya Imam Abi Daud. Jadi ada perbedaan antara metodenya Imam Muslim dengan Imam Abi Daud. Imam Muslim melazimkan dalam kitabnya hanya meriwayatkan hadis yang sahih saja, adapun Imam Abi Daud tidak melazimkan, tidak mensyaratkan dalam kitabnya, tidak mensyaratkan meriwayatkan hanya hadis sahih saja, itu tidak. Tidak ada perbedaan antara kedua imam tersebut. Rahimahumullahu ta'ala. Itulah jawaban dari kritikan yang dilontarkan kepada Ibnu Salah rahimahumullahu ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf kekurangannya. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Allahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.